Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan di pagi hari ini dari kajian kita, kajian kitabul ilmi karya Syekh Muhammad ibn Shalih Utsaimin rahimahullah, dan kita masuk pada pertanyaan yang ke-114 di kitab anak, ada yang mungkin 115 di cetakan yang lain. Baik. Wa su'ila fadilatuhu rahimahullahu ta'ala, hal yajuzu lil insanin, an yajtahida fi iftahi ba'di nasi إذا كان لا يوجد من يفتي أو لم يتيسر سؤال العلماء. Beliau rahimahullah ditanya, kalau di terjemahan kayaknya enggak ada, di buku terjemahan enggak ada di terjemah bagian-bagian ya tidak lengkap. Ya, mungkin tugasnya antum ya, menerjemahkan bagi yang nah mampu. Apakah boleh bagi seseorang untuk berijtihad di dalam memberikan fatwa kepada sebagian manusia jika tidak didapatkan di daerah tersebut orang yang memberikan fatwa, atau tidak diberikan kemampuan untuk bisa bertanya kepada para ulama. Fajaba fadilatuhu biqaulih, maka beliau rahimahullah menjawab, idza kana jahilan fa kaifa yajtahidu, jika keadaan seorang itu jahilan, bodoh, tidak mengetahui perkara agama, bagaimana dia bisa berijtihad? Bagaimana dia bisa memberikan fatwa? Sedangkan dia jahilan an syai, tidak tahu tentang sesuatu perkara agama. Wala ayyi asasin yubni ijtihadahu, dengan pondasi apa ya dia itu mau berijtihad? Dengan pondasi apa seorang yang tidak tahu itu mau berijtihad? Wal wajib ala man la ya'lamil hukma ay yatawaqqafa, yang wajib bagi orang yang tidak mengetahui perkara agama, perkara hukum di dalam agama, ay yatawaqqafa, untuk dia berhenti. Nah, berhenti tidak berbicara anhu, tentang perkara hukum agama tersebut. Wa idza su'ila, dan jika ditanya, yaqul, dia mengatakan la ilma indi, tidak ada ilmu padaku tentang perkara tersebut, atau Allahu a'lam, awla adri, atau ghairu dzalik, atau selainnya dari ucapan-ucapan yang menunjukkan aku tidak tahu. Dan itu adalah nisful ilmi itu sendiri, separuh dari ilmu itu yang dia miliki. Mengatakan la adri atau wallahu a'lam adalah separuh dari ilmu itu. Wal malaikatu lamma qala Allah ta'ala lahum anbi'uni bi asma'i ha'ula in kuntum sadikin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Maka para malaikat, di mana Allah bertanya kepada mereka imtihanan dalam rangka untuk mengetes para malaikat. Ambiuni, kabarkan kepadaku nama-nama mereka jika kalian benar, jika kalian jujur. Nah, qalu, maka para malaikat mengatakan subhanaka, maha suci engkau, tidak ada pengetahuan bagi kami kecuali apa yang engkau telah ajarkan kepada kami. Ini malaikat. Ya, orang yang atau makhluk yang dekat dengan Allah, yang tidak bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La yu'suna ma'amarahum. Mereka tidak berbuat maksiat dari apa yang Allah perintahkan. Tapi tak kala ditanya, abang kau mengetahui nama-nama mereka, itu yang khalifah di bumi ini, mereka tidak mengetahui. La ilma lana, tidak ada pengetahuan bagi kami. Ini orang-orang atau makhluk-makhluk yang memiliki kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Apa lagi kita? Ya. Nah, yang sering dan sering melakukan kesalahan, dosa. Nah, berat untuk mengatakan la ilma lana. Maka ini mungkin ini merupakan perkara yang sangat perlu diperhatikan, bahwa makhluk yang paling mulia tak kala ditanya dengan perkara tersebut yang tidak diketahui, la ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami. Maka al-aula, yang lebih berhak bagi kita untuk mengatakannya jika perkara itu tidak kita ketahui. Amma kaunuhu yakulu idza lam yajid aliman yufti ana ufti sawabun aw am khata'un. Adapun keadaan orang yang mengatakan jika tidak ada orang alim, maka aku akan berfatwa. Ini ya, tasaddur qabla ta'ahul. Ya, ingin maju di depan yang dia tidak mengetahui perkara tersebut. Ya. Yaitu jika seorang mengatakan, aku akan berfatwa jika tidak ada orang yang bisa berfatwa. Ana ufti, aku akan berfatwa. Sawabun aw khata. Bisa kemungkinan, ya, fatwanya benar atau salah. Pada keduanya ini, dalam keadaan jahilan, orang tidak mengetahui, kemudian dia berfatwa, ya, sawabun aw khata, dalam keadaan dua perkara ini, baik dia benar atau salah, maka jika fatwanya benar, maka dalam kondisi dia salah. Tak kala dia benar fatwanya, salah. Nah, apalagi khata, fatwanya salah, kesalahan jauh lebih besar. Nah, perkara agama itu bukan perkara ya yang sepele, bukan perkara-perkara diperkirakan menurut perasaan atau yang lainnya. Berbeda dengan seorang alim. Ya, jika dia berfatwa dalam suatu permasalahan dan dia salah, maka mendapatkan satu pahala. Dan jika benar, mendapatkan dua pahala. Adapun orang jahil, jika dia berfatwa benarnya salah, salahnya lebih salah lagi. Nah, barakallahu fikum. Dosanya lebih besar lagi. Nah. Fahadha khata'un wa la yajuz. Maka ini merupakan kekeliruan, kesalahan, la yajuz. Tidak boleh seorang untuk melakukannya. Fal wajibu ayyakula lil mustafti is'alil ulama'a. Maka yang wajib bagi orang tersebut mengatakan kepada orang yang mau bertanya, tanyalah kamu kepada ulama. Seperti ini. Wal'an walillahilhamdu alittisalatu sahlatun yattasilu an tariqil hatif awil baridis sari'i awil bati'i. Dan sekarang, segala puji bagi Allah, sarana-sarana komunikasi itu sahlah, mudah. Dari ya caranya al-hatif, yaitu telepon kepada ulama, atau melalui ya telegram, baik yang ya kilat atau yang tidak. Al-muhim barakallahu fikum, ya sarana-sarana yang bisa menghubungkan dengan ulama itu sekarang lebih mudah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, wasuila fadilatu syekh rahimahullahu taala yaqau min ba'din nasi hadahumullahu taala at-taqlila atau at-taqlilu min sya'nil ulama'i bidakwa adamu fikhil waqi' fama tawjihu samahatikum jazakumullahu khairan wa waffaqakum lima yuhibbuhu wa yardah. Beliau asy-syekh rahimahullah ditanya, telah terjadi pada sebagian manusia, semoga Allah memberikan petunjuk kepada mereka, merendahkan dari keadaan ulama. Merendahkan keadaan ulama dengan tuduhan adamu fiqhul waqi', bahwa ulama tidak mengetahui fiqhul waqi', suatu yang terjadi di dunia, suatu yang terjadi ya yang ada di daerahnya atau di daerah yang lainnya, atau perkara-perkara yang baru. Maka apa nasihat engkau? Semoga Allah membalas kebaikan kepada engkau, dan semoga naam Allah memberikan taufik kepada engkau dari apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Fa ajaba fadilatuhu biqaulih, maka beliau menjawab, la syakka anna fiqhal waqi'i amrun matluq wa anna al-insana la yanbaghi an yakuna fi uzlatin amma yaqa'u hawlahu wa fi baladihi. Beliau rahimahullah menjawab, tidak diragukan bahwa fiqhul waqi' merupakan perkara yang untuk matlub, suatu yang dituntut untuk diketahui. Dan seseorang tidak sepantasnya untuk lari dari apa yang terjadi di sekitarnya atau di negaranya. Bala buddha'ai yafqoh. Melainkan seharusnya dia untuk memahami perkara tersebut. Lakin la yambagi bi ayyi halin minal ahwal ayyakuna listighalu bi fikhil waqih musyaghilan an fikhi syari'ati wad-din. Akan tetapi tidak sepantasnya dengan kondisi dari suatu keadaan, dari keadaan-keadaan yang ada, untuk menyibukkan dalam perkara fiqhul waqi', sebagaimana yang dilakukan oleh ikhwanul muslimun, sibuk terhadap fiqhul waqi'. dan mencela para ulama ahlu sunnah adalah ulama yang hanya tahunya tentang hukum-hukum haid. Na'udzubillah. Sehingga musaghilan, musyaghilan, yaitu melalaikan dari mempelajari, memahami ilmu syariat dan agama. Ya, sibuk dengan fikhul waqi', lalai dari mempelajari syariat, agama, dan hukum-hukum agama. Alladzi qala fihi ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah kehendaki padanya suatu kebaikan, yufaqihu fid-din, Allah akan faqihkan dia di dalam agama. Kata beliau rahimahullah, lam yakul yufaqihu fil waqi'. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya yufaqih ya untuk faqih di dalam perkara al-waqi', suatu yang terjadi di sekitarnya atau di daerahnya, tidak. Tetapi apa yang diperintahkan, yufaqihu fid-din, memahami perkara agama. Nah, dan Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan tentang hadis ini, beliau berkata, li'anna man lam ya'rif umura dinihi la yakunu faqihan wala taliba fiqhin. Sesungguhnya orang yang tidak mengetahui perkara agamanya dan tidak memahami agamanya, atau tidak mencari untuk dia bisa memahami agama, fayasihu ayyusafa bi'annahu ma urida bihil khair, maka pantas orang ini disifati dengan orang yang tidak diinginkan padanya kebaikan. Ya, jika sibuknya dengan fikhul waqi' dan yang lainnya hanya itu, sehingga melalaikan dari agama, melalaikan hukum-hukum agama, maka tidak dikatakan sebagai orang yang ma'urida bihil khair, yang tidak diinginkan padanya kebaikan. Na'udzubillah. Tapi yang diinginkan kebaikan adalah orang-orang yang mengetahui agamanya, orang-orang yang memahami agamanya, orang-orang yang mencari untuk pemahaman agamanya. Nah, ini yang diinginkan, ini yang diinginkan kebaikan pada seorang tersebut. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini. Kemudian beliau melanjutkan, wa fi dzalika, yaitu Ibnu Hajar rahimahullah melanjutkan, wa fi dzalika dzahirun li fadli ulama ala sa'irin nas wa li fadli tafaqqi fid din ala sa'iril ulum. Maka di dalam hadis ini zahir, suatu yang nampak jelas akan keutamaan ulama atas seluruh manusia. Dan hal ini juga jelas nampak bahwa keutamaan yang memahami di dalam perkara agama dibandingkan ilmu-ilmu yang lainnya. Barakallahu fikum. Dan juga dikatakan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, untuk ilmu agama lebih diutamakan dibandingkan ilmu-ilmu yang lainnya. Ya, tidak disibukkan dengan fikhul waqi', lebih-lebih politik yang terjadi di daerahnya. Dan seorang mufti barakallahu fikum, sebagaimana yang disebutkan faedah oleh Syekh Zakaria hafizahullah ta'ala, tak kalah seorang mustafti itu bertanya tentang suatu kepada mufti. Seorang mufti itu memang seolah-olah tidak mengetahui, padahal sudah mengetahui sebelumnya. Barakallahu fikum. Tak karena ditanya sesuatu, na'am barakallahu fikum, yang dilakukan seorang mufti itu memang seperti tidak pernah mengetahui di hadapan orang yang meminta fatwa. Ini seorang ulama. Seperti itu kondisinya. Barakallahu fikum. Kata beliau Ibnu Taimiyah rahimahullah, min a'dhamil jihad suluku turuqit ta'allum wa ta'lim. Termasuk jihad yang paling agung, yang paling besar adalah suluk turuqit ta'allum wa ta'lim, yaitu menempuh jalan belajar dan mengajarkan. Belajar dan mengajarkan. Fa innal istighala bidzalika liman sahhat niyyatuh la yuwazinu 'amalun minal a'mal. Karena sungguhnya al-istighal menyibukkan bidzalika, yaitu dengan belajar mengajarkan, liman sahhat niyyatuh, bagi siapa yang benar niatnya, tidaklah suatu amalan enam. Tidak ada suatu amalan yang membandingkan, ya tidak ada yang bisa membandingkan dengan amalan-amalan yang ada. Ya, tidak ada bandingan dari suatu amalan dari amal-amalan yang ada jika seorang menyibukkan dalam perkara belajar dan mengajarkan. Lima fihi min iyail ilm, di mana di dalam belajar dan mengajarkan, lima fihi min al ihya, terdapat faedah min ihya'il ilm, menghidupkan ilmu. Menghidupkan ilmu. Wadin, dan menghidupkan agama. Wa irsyadil jahilin, dan irsyadil jahilin, dan memberikan bimbingan kepada orang-orang yang tidak tahu. Wa da'wati ilal khair, dan berdakwah kepada kebaikan. Wa nahi anis syarr, dan menyerukan dari, melarang dari kejelekan. Ini ilmu. Ya, tafaqquh fid din. Maka, jangan sampai fikhul waqi' menyibukkan dari terlalaikan menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Kemudian kita lanjutkan ucapan beliau rahimahullah. Lam yakul yufaqqihu fil waqi'. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, yufaqih itu yang faqih terhadap suatu perkara yang waqih, yang terjadi di antara di daerahnya atau yang terjadi di masa-masa sekarang. Fa idza kana indal insani ilmun bima yaqau haulahu lakinnahu qad sarafa juhdahu wa zulla amruhu ilal faqih fid dinillah fa hadza tayyib. Maka jika pada seseorang mengetahui perkara yang ada di sekitarnya dan semangatnya dan perkara yang ada padanya dia arahkan untuk memahami agama Allah, maka ini thayyib, ini perkara yang thayyib, bagus. Ya, kalau hanya mendengar kila wa qol, naam, ini naam, ya, berita-berita yang bisa dikuasai oleh Cina dan yang lainnya, naulah, tersibukkan dengan berita-berita seperti itu. Nah, maka perkara-perkara ini yadur, akan membahayakan, yaitu dengan apa? Terlalaikan dari ilmu, mempelajari ilmu agama. Amma ayyan saghila bil waqi' wa tafaqquhi fihi tamazzama walistintajatu allati yukhalifuha ma yaqa' fi ma ba'du. Adapun tersibukkan dengan perkara-perkara yang terjadi dan ya mencari perkara pengetahuan tentang perkara-perkara yang terjadi di daerahnya atau di dunia sebagaimana yang mereka sangkakan dengan memberikan contoh-contoh. Naam, yang mana yukhalifuha ma yaqau fi ma ba'du. Yang mana contoh-contoh ini ya menyelisihi apa yang terjadi setelahnya. itu kenyataannya enggak ada. Kadang cuma hoax dan yang lainnya. Yang tidak dipertanggungjawabkan berita-berita tersebut. Karena kathiran minal mustaghillin bi fikhil waqi yuqaddimuna hasba ma tamilu alaihim makhilatuhum wa yaqdiruna asya'a yatabayyan annal waqi'a yatabayyanu annal waqi'a bi khilafiha. Karena fikhul waqi, itu perkara-perkara fikhul waqi tadi, orang-orang yang tersibukkan dengan hal itu, yuqaddimuna, mereka mendahulukan ya khayalan-khayalan yang ada mereka dari suatu kejadian atau perkiraan-perkiraan saja. Ini kalau enggak seperti ini nanti kita bisa seperti ini, nanti kita bisa seperti ini. Seperti itu. Nanti kita bisa dijajah lagi dan yang lainnya. Nah, wa yaqdiruna asya, kemudian dia menetapkan suatu yang hakikat yang terjadi bihilafiha, tidak seperti itu. Aidza kana fiqhul waqi' la yusghiluhu an fiqhiddin fala ba'sa bih. Jika fiqhul waqi' tidak menyibukkan seorang dari memahami agama, fala ba'sa bih, tidak mengapa. Lakin la ya'ni dzalika an nuqallila min sya'ni ulama yashhadu lahum bil khair wa bil ilm wa bis salah lakinnam yakhfa alaihim ba'd al waqi' fa inna hadha ghalatun adzim. Akan tetapi yang layak nih, tidaklah aku maksudkan dengan tersebut ya untuk kita merendahkan dari keadaan para ulama, kondisi ulama yang mana mereka dipersaksikan bahwasanya mereka memiliki kebaikan dengan ilmunya, dengan as-salah, yaitu memperbaiki manusia. Akan tapi kadang luput pada mereka sebagian yang terjadi, perkara yang terjadi. Dan jika hal itu menjadi celaan, maka perkara ini merupakan ghalatun azim, kesalahan yang sangat besar. Naam. Fal ulama syariati anfa'u lil mujtama', dan ulama syariat, ulama syariah, ya ulama-ulama yang menyebarkan ilmu agama, anfa'u lil mujtama', lebih bermanfaat bagi masyarakat. Nah, kita perhatikan dengan datangnya para masyayikh yang datang ziarah ke negeri kita. Manusia berapa juta mereka mendapatkan manfaat dari mereka. Barakallahu fikum. Anfa lil mujtama. Lebih manfaat bagi masyarakat. Min ulama fikhil waqi. Dari ulama ya fikhil waqi. Dari ulama fikhil waqi'. Mungkin ini saja yang kita sampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang datang. Naqtahi bihadal qadar. Subhanahu bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.